أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita sudah sampai pada penutup dari bab tentang nawakid al-Islam al-Ashar, membatal keislaman yang 10. Sudah kita pelajari satu persatu, mulai dari pembatal yang pertama, al-Ishraq atau asyirk fi ibadatillah. Kemudian yang kedua tentang man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id. Kemudian yang ketiga sudah kita pelajari juga, man lam yukafir al-musyrikin, siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau meragukan akan kekufurannya, au sahaha madhhabahum, atau lebih daripada itu menganggap baik mazhab, keyakinan, pemahaman atau agama mereka. Maka orang yang seperti ini kufur keluar dari Islam. Yang keempat juga sudah kita pelajari, man i'taqada anna ghaira hadi nabi akmalu min hadihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi. Siapa saja yang meyakini bahwa petunjuk yang datang dari selain nabi itu lebih sempurna, lebih lengkap dibandingkan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, atau berkeyakinan bahwa hukum dari selainnya itu lebih baik dibandingkan hukum nabi, dibandingkan syariat ini, ya seperti yang dicontohkan mereka, orang-orang yang mengunggulkan hukum-hukum buatan manusia, hukum-hukum yang disilakan, hukum-hukum positif dibandingkan syariat ini. Kita pelajari yang kelima, yakni man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bih. Siapa saja yang membenci sesuatu yang dibawa oleh nabi dari syariat ini, ya, sesuatu umum, ya, dia benci terhadap syariat walaupun dia melakukannya, maka orang yang seperti ini juga kufur. Baik. Yang keenam yang juga sudah kita pelajari, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabahu aw iqabahu kafar. Siapa saja yang mengolok-olok, melecehkan, menghina suatu perkara dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kalau sebelumnya dia benci dalam hatinya, ya, tidak diungkapkan dalam bentuk pelecehan. Kalau yang keenam ini keluar dari lisannya pelecehan, olok-olok terhadap syariat ini. Ini bedanya yang sebelumnya dengan yang keenam ini. Kemudian yang ketujuh yang sudah kita pelajari, sihir dalam segala bentuknya. Sihir merupakan kekufuran Ya, meskipun seorang baru mempelajarinya, belum ada orang yang menjadi korbannya. Semata mempelajari sihir, maka dia sudah terjatuh ke dalam kekufuran, kufur akbar. Al-Thamin yang ke-8 yang kita pelajari, mubaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk menghadapi kaum muslimin. Kemudian al-Tasi' yang ke-9 yang sudah kita pelajari, mani atakudna anna ba'dun nas yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia, ya, sebagian di sini, bisa dia berkeyakinan untuk dirinya atau untuk yang lainnya atau untuk misalnya gurunya. Berkeyakinan bahwa orang tertentu, ya, punya kelapangan baginya untuk keluar dari keterikatan dengan syariat Nabi. Boleh beragama selain dengan agama Islam. Ya. Maka orang yang seperti ini kufur. Dikarenakan kita mengetahui syariat Islam syariat yang universal, berlaku menyeluruh untuk seluruh bangsa manusia, bahkan bangsa jin. Siapa saja yang datang menghadap Allah dengan selain Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, dan orang tersebut termasuk dari penghuni jahannam yang kekal di dalamnya. Ya dzanbillah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yang sudah kita pelajari, al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Sikap berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau untuk mempelajarinya, tidak pula untuk mengamalkannya. Ini 10 pembatal keislaman. Satu persatu sudah kita pelajari. Kemudian kita masuk keterangan berikutnya dari Asy-Syarih rahimahullah. Thumma khatama Asy-Syaikh rahimahullah taala hadhihi an-nawaqid bi qawlihi wa la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hadhiri. Saya baca untuk matannya, dia sempurna dulu. Bainal hazili wal jadi wal khaifi illal mukrah. Syekh menutup risalah ini, risalah Nawakid al-Islam, dengan perkataan beliau, dan tidak ada beda dalam seluruh pembatal keislaman ini. Jadi hukumnya sama dalam seluruh perkara pembatal keislaman ini. Bainal hazil, antara seorang yang melakukannya dalam keadaan hazil, mazih, guyon, ya, main-main. Jadi bedakan antara orang yang mengatakan ini atau melakukan pembatal keislaman ini dengan hazil, yani main-main, yang diniat untuk main-main, dengan seorang yang mengucapkannya tanpa disadari, di luar kesadarannya. Ya. Artinya yang main-main ini ada niat. Adapun seorang yang mengucapkan ucapan kekufuran ataupun melakukan perbuatan kekufuran dalam keadaan tidak sadar, maknanya dia tidak ada niat di dalam hatinya. Nah, yang disebutkan di sini sebagai pembatal, seorang yang melakukannya, ya, dalam keadaan main-main, memang sengaja main-main dengan perkara-perkara pembatal ini. Maka kata Syekh, tidak ada beda dari sisi kufurnya pelakunya, walaupun dia melakukannya hazilan, ya, dalam keadaan main-main. Baik, ini sebagaimana keadaan orang-orang yang Allah beritakan dalam surat At-Taubah. Walain sa'altahum layakuluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau tanya mereka, misalnya mereka akan mengatakan, kami ini sesungguhnya hanyalah ngobrol, obrolan biasa untuk melepas lelah dan main-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk mengatakan, "Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan wahai Nabi kepada mereka, apakah pantas terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya kalian mengolok-olok? Udzur mereka, artinya mereka minta udzur kepada Nabi dengan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan, la ta'taziru. Jangan kalian cari-cari alasan, menunjukkan alasan main-main tidak diterima. Ya, la ta'taziru. Jangan kalian cari-cari alasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah pengakuan keimanan kalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kecuali dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah kufur keluar dari Islam dengan sebab main-main memperolok-olok beliau dan para sahabatnya. Kemudian diterangkan di sini, al-hazil wa huwa allazi lam yata'ammad dzalika bal 'ala sabilil mazhi wal hazl. Seorang yang main-main, artinya seorang yang tidak menyengaja, tetapi dia melakukannya ala sabilil mazhi wal hazl. Ya. Dia melakukannya dalam rangka untuk semata-mata guyonan. Al-mazh wal hazl, guyonan, tidak serius. Baik, di sini menunjukkan bahayanya bermain-main mempermainkan syariat. Karena kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk menjadi bimbingan terhadap hamba-hambanya. Ya. Suatu ajaran yang agung. Yang kalau orang mempermainkan perkara tersebut menunjukkan tidak ada sama sekali dalam hatinya pengagungan terhadap syariat Allah. Kalau kita perhatikan keadaan orang-orang kufar dengan berbagai keyakinan mereka. Ya, contoh misalnya orang-orang PKI. Ya, mereka punya pedoman. Ya, bagaimana apa yang disilahkan manifesto. Ya, PKI itu dijadikan sebagai pedoman agung oleh mereka. Ya, dalam keadaan itu ajaran kufur. Ya, demikian juga orang-orang kufar yang lainnya. Mereka tidak berani untuk mempermainkan kitab pedoman mereka. Ya. Maka dari itu sangat heran tentunya, dan saya sangat heran kalau ada seorang yang mengaku Muslim meyakini Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, kemudian kitab yang paling sempurna dari yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya, kemudian melecehkan Al-Qur'anul Karim dengan sebutan seperti yang disebutkan Gus Dur sebagai kitab suci paling porno, menunjukkan dia tidak memiliki pengagungan sama sekali terhadap kitab Allah. Sehingga dari sisi mana untuk kemudian dikatakan dia memiliki keimanan terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul yang paling mulia. Ya, sementara kekufuran terhadap salah satu di antara arkanul iman, ya, telah cukup untuk menjadi sebab keluarnya seorang, ya, dari bingkai Islam ini. Kemudian awil jad, atau seorang yang serius melakukannya, wahwal qasidul muta'ammid, ini seorang yang memang bermaksud menyengaja, ya, untuk ya, melakukan pembatal dari pembatal keislaman tersebut. Awil khaif, atau seorang yang melakukannya dalam keadaan khaif, takut. Ya, wa huwa alladhi yukhawwafu bil kalami awil fi'li wa yuhaddadu wa yutawa'adu min ghairi fi'lin aw bi syai'in khafifin wa nahwi dhalik. Seorang yang disebutkan di sini khaif dalam keadaan takut, yakni alladhi yukhawwafu bil kalam, seorang yang ditakut-takuti dengan ucapan, diancam, ancaman dalam bentuk ucapan. Awil fi'l, ya, atau dalam bentuk perbuatan. Wa yuhaddadu wa yatawa'ad, ini diancam, yuhaddad, yatawa'ad, min ghairi fi'lin, ya, jadi semata ancaman tanpa disertai dengan tindakan dari yang mengancam. Ya, misalnya seorang awas kalau misalnya tidak mau mengucapkan ucapan ini, nanti ya tahu akibatnya misalnya. Hanya semata itu. Aw bi syai'in khafifin, atau dengan sesuatu yang sifatnya ringan. Wa nahwi dzalik. Ya, dan yang semisal dengan ini. Ma lam yasil ila haddil ikrah. Ya, selama ancaman-ancaman ya, yang datang tersebut tidak sampai pada tingkatan al-ikrah. Ini seorang dalam keadaan sudah tidak mampu lagi untuk ya, bisa keluar dari paksaan tersebut. Ya, dari sini dibedakan antara seorang yang melakukannya hanya semata karena kekhawatiran dari diri, dengan yang memang betul-betul sudah dalam keadaan diancam. Ya, dia tidak punya kemampuan untuk keluar dari ancaman tersebut. Kemudian yang juga ya, harus diingat bahwa dia tidak suka dengan ancaman tersebut. Artinya hatinya betul-betul dalam keadaan mantap, kokoh di atas keimanan. Sama sekali tidak ada kecenderungan sedikit pun terhadap perkara yang ia dipaksakan kepadanya. Jadi dari sini kita mempelajari bahwa ada empat keadaan orang-orang yang mengucapkan atau melakukan perkara yang menyebabkan keluar dari Islam. Ya, tiga-tiganya menjadikan seorang keluar dari Islam. Hanya satu yang dikecualikan. Jadi yang pertama, seorang yang melakukannya dengan main-main, maka dia juga dengan sebab ya, main-main ini keluar dari Islam. Yang kedua, serius. Jadi kalau main-mainnya saja sudah kufur, apalagi serius. Kemudian yang ketiga, seorang yang melakukannya karena kekhawatiran. Kemudian yang keempat yang dikecualikan, ada seorang yang melakukannya karena keterpaksaan, betul-betul terpaksa, tidak ada jalan untuk dia ya bisa lepas dari paksaan tersebut. Kemudian faman ukriha ikrahan sahihan mu'tabaran fala syai'a alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan dia dipaksa dengan ikrahan sahihan mu'tabaran, dengan bentuk paksaan yang memang benar-benar ini paksaan, kemudian mu'tabar, dan secara hukum syar'i dikatakan itu adalah terpaksa. Jadi mu'tabar dianggap itu adalah terpaksa. Contoh seorang misalnya disuruh sujud ya pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya waliyadzu billah, ya, dalam keadaan dia ditodong dengan senjata, yang senjata itu sudah misalnya diletakkan di kepalanya, atau senjata tajam yang sudah ya siap di atas lehernya. Ya. Yang betul-betul seandainya dia tidak melakukan, senjata itu akan ditusukkan, atau kalau itu senjata api akan betul-betul ya ditarik patuknya. Ini terpaksa. Ya. Adapun seorang yang melakukannya karena takut, ya, misalnya dia semata diancam yang ucapan, ya, orangnya senjatanya masih ya disimpan di tempatnya, hanya semata-mata ucapan, ya, awas misalnya kalau tidak mau sujud ya kepada kuburan ini, nanti saya tembak. Dalam keadaan hanya semata ucapan ini belum dikatakan sebagai suatu bentuk ikrah. Sehingga permasalahan terpaksa ini bukan sesuatu yang kemudian orang menggampang-gampangkannya. Kemudian, fala syai'a alaihi, siapa saja yang dalam keadaan terpaksa dan betul-betul mu'tabar, urusannya diperhitungkan secara syar'i, baik itu adalah terpaksa, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa padanya. Bisyarti kauni qalbihi mutmainnan bil iman, dengan syarat keberadaan hatinya betul-betul kokoh, tenang, ya, dalam keimanan. Ya, dari sini sebagian ulama menambahkan kondisi yang kelima, yakni seorang yang awalnya dipaksa. Ya, seorang yang awalnya dipaksa, kemudian setelah dia menjalaninya, hatinya cenderung kepada paksaan itu. Ada unsur kesenangan dengan yang dipaksakan tadi. Maka orang yang seperti ini tidak dikecualikan dari hukum kufur. Jadi yang dikecualikan seorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya kokoh, tenang di atas keimanan. Keimanan tidak sedikit pun ada kecenderungan kepada yang dipaksakan tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang perkara ini, yakni pengecualian orang yang dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali seorang yang dalam keadaan dipaksa, di mana hatinya betul-betul tenang, kokoh, ya, di atas keimanan. Kemudian, li'anna al-ikraha la yakunu illa fil zahir. Karena sungguhnya yang namanya paksaan itu, ya, tidaklah terjadi kecuali pada suatu perkara yang nampak. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alayha. Adapun kaitannya dengan keyakinan hati, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk dipaksa dalam perkara keyakinan hati. Kemudian tidak dibedakan dalam hal paksaan kepada suatu kekufuran, baik yang itu sifatnya ucapan ataupun perbuatan. Ya, sebagian ulama membedakan bahwa yang dibolehkan itu semata ucapan saja. Adapun perbuatan maka tidak boleh. Maka yang benar dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya, bahwa sesuatu yang dipaksakan, ya, bisa jadi sifatnya ucapan, seperti seorang dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Atau bisa jadi perbuatan, seperti seorang diperintahkan untuk sujud kepada selain Allah, dipaksa. Maka sama saja dalam hal ini, selama dalam kondisi dipaksa dan hati seorang dalam keadaan tenang di atas keimanan, maka ayat ini berlaku padanya. Ya, karena yang bisa dipaksakan hanya terkait dengan sesuatu yang nyata, yakni ucapan ataupun apa? Perbuatan. Adapun keyakinan hati, sekali lagi, suatu perkara yang tidak ada seorang pun, ya, dari kalangan makhluk ini yang mampu untuk memaksakan, ya, seorang kepada apa yang dia yakini. Faman irtakaba naqidan min nawaqidil Islam, sawa'an kana haziran au jaddan au khaifan au mudahinan aw li ayyi gharadin minal aghrab faqad kafara wa kharaja 'anil millah illa al mukrah kama taqaddam. Maka siapa saja yang dia terjerumus ke dalam salah satu pembatal dari pembatal keislaman, sama saja dia melakukannya dalam keadaan main-main ataupun serius ataupun karena takut ya, yakni kurang dari sisi dunia ataupun perkara yang semisalnya, amudahinan atau karena sikap basa-basi ya, yakni dia tanazul dalam perkara agama ya, demi untuk menyenangkan orang-orang kafir, mudahana, atau karena suatu tujuan, minal aghrad, dari tujuan-tujuan yang sifatnya dunyawiyah ya, mungkin karena mengharap harta dari orang-orang kafir sampai padanya, sampai kemudian dia mau untuk melakukan satu pembatal keislaman, melecehkan agama Islam ataupun yang semisalnya ya, faqad kafara wa kharaja 'anil millah ya, maka sungguh dia telah kufur dan keluar dari agama ini, illal mukrah ya, kecuali seseorang yang dalam keadaan dipaksa, kama taqaddam, sebagai penjelasan yang lalu. Ya subhanallah, dalam perkara istihza kita mendapat di sebagian dari orang-orang yang ditokohkan dalam agama ini ya, terjatuh di dalam ya, termasuk ya, Said Akil Siraj ya, yang dia dengan ringan melecehkan perkara jenggot yang dia yakini sendiri itu bagian dari sunnah Nabi ya, bukan dia jahil terhadap sunnah tersebut ya, yang dia katakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok ya. Kemudian ketika dikritisi oleh sebagian pihak, dia mengatakan, oh, saya melakukan itu hanya semata-mata main-main saja. Ya. Tentu uzur yang demikian tidak bisa diterima sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat tentang permasalahan istihza ini. ثم بين الشيخ أن هذه النواقض كلها من أعظم ما يكون خطرا وشرا. Kemudian وأكثر ما يكون وقوعا ولا سيما في هذه الأزمان المخيفة. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa pembatal-pembatal ini seluruhnya, yang dari 10 perkara pembatal keislaman, termasuk dari yang paling besar dari sisi bahaya dan kejelekannya. Jadi beliau memilihkan dari sekian banyak perkara yang dihukumi oleh syariat membatalkan keislaman, ya beliau kumpulkan 10 perkara yang paling besar, paling bahayanya, kemudian paling banyak orang terjerumus ke dalamnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pembatal-pembatal keislaman sangat banyak. Ya. Tetapi 10 perkara ini yang paling besar dari sisi bahayanya dan paling banyak orang terjerumus ke dalamnya. Terlebih lagi, kata beliau, di zaman yang sangat mengkhawatirkan ini. Ya. Zaman yang semakin banyak tersebar fitnah. Di sisi yang lain, ya, semakin sedikit para ulama sehingga semakin tersebar kejahilan. Zaman yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Fayajibu 'alal muslimi an-nasihi li nafsihi ay yahdharaha wa yata'allamaha. Sehingga menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang dia memiliki sikap nasih li nafsihi, berupaya untuk yakni berbuat baik terhadap dirinya, ingin menyelamatkan dirinya, untuk dia mewaspadai perkara-perkara pembatal keislaman ini, wa ya ta'allamaha, dan mempelajarinya. Ya, jadi kita mempelajari pembahasan tentang nawakidul Islam dalam rangka untuk membentengi diri-diri kita. Ya, suatu perkara yang menjadikan sebab kenapa banyak orang terjerumus ke dalam kejelekan, di antara jahilnya mereka terhadap kejelekan. Oleh karena itu, kita mempelajari ini dalam rangka untuk menjaga diri-diri kita. Liyajtanibaha wa yuhadzira minha. Dalam rangka untuk dia menjauhinya dan memperingatkan dari perkara-perkara yang berbahaya ini. Wa ayyakhafa minha ala nafsi. Dan untuk dia mengkhawatirkan dirinya jangan sampai terjerumus, ya, dari sebab-sebab kekufuran tersebut. Wala ya'manu makrallah. Dan agar jangan sampai seseorang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman subhanahu. Dikarenakan hati-hati manusia ini seluruhnya, ya, berada di antara dua jemari dari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Idza syaa'a yuqima qalban aqamahu wa idza syaa'a yuzigha qalban azaghahu. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk meluruskan hati seorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan luruskan hati hamba tadi. Sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menjadikan menyimpangnya hati seorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpangkan hatinya. Baik, karena itu kita lihat pelajaran yang sangat berharga dari Abul Anbiya, Imam Al-Muwahhidin, ya, Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, ya. Bagaimana beliau dalam keadaan yakni menempuh perkara yang sangat besar, menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah, ya, beliau bukan hanya sebatas membenci, berbuat menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Kemudian dalam keadaan seperti itu beliau berdoa, wajiduni wa baniya an na'budal asnam. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau dan anak keturunannya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Berdoa yang menunjukkan kekhawatiran dirinya agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Sudahkah ada di antara kita yang berbuat menghancurkan sesembahan yang disembah selain Allah? Ya. Dalam keadaan tidak sampai seperti itu, kebanyakan kita dalam keadaan tenang, ya, merasa tidak mungkin untuk terjatuh ke dalam penyimpangan maupun kesesatan. Jadi dari sini, ya, kita melihat bahwa semakin jahil keadaan seorang terhadap perkara yang bahaya, semakin tenang, ya, semakin lalai, ya, dari hal-hal yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Oleh karenanya, kita lihat bagaimana para rasul, hamba-hamba Allah yang mulia digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedalaman ilmu mereka. Mereka mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami, selewengkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk padanya. Faya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika hatta nalqak. Maka wahai zat yang membolak-balikan hati-hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agama engkau hingga kami menjumpai engkau. Wa na'udzu billah min mujibati ghadabih wa alimi iqabihi wa syarri ibadihi. Amin. Dan kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang akan menyebabkan kemurkaannya dan dari perkara-perkara yang menjadi sebab pedihnya siksanya. Dan kami mohon perlindungan dari kejelekan hamba-hambanya. Amin. Ini akhir dari syarah Nawaqid al-Islam. Kemudian kita masuk bab berikutnya. Anwa'u tauhid. Bab tentang jenis-jenis tauhid. Qala Syekh Abdullah Al-Qarawi at-tauhidu salatu anwa'. At-tauhidu salasatu anwa'in. Wa tauhid ada tiga jenis atau tiga macam. Qala Syarih rahimahullah at-tauhidu masdaru wahadahu yuwahhiduhu tauhidan. Tauhid adalah masdar dari wahadahu, jadi wahada yuwahhidu. Jadi wahadahu yuwahhiduhu tauhidan. Maknanya ja'alahu wahidan ay fardan. Jadi kata wahada yuwahhidu tauhidan artinya menjadikan sesuatu itu satu saja. Ini asal kata dari tauhid. Dan istilah tauhid sendiri ini sesuatu yang telah datang di dalam syariat ini. Ya, tidak sebagaimana sangkaan sebagian manusia yang mereka tujuannya untuk melecehkan dakwah Ahlussunnah. Ya, dengan mengatakan banyak kalian mengaku mengikuti salaf. Ya, sekarang yang kalian gembar-gemborkan dakwah tauhid. Istilah tauhid itu sendiri tidak ada di dalam syariat. Ya, hal semisal ini ya menunjukkan kejahilan orang yang mengucapkannya. Baik. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dalam hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih ketika beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal ya, sebagai dai, sebagai muallim dan sebagai hakim negeri Yaman ya. Rasul memberikan bimbingan, ujangan innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadata an la ilaha illallah. Syahadata an la ilaha illallah. Pada riwayat yang lain, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi ila ayyi wahidullah. Ya. Ini sebagai dalil yang menunjukkan istilah tauhid ini sudah dikenal. Ya, ada di dalam syariat. Ila ayyi wahidullah. Ya, jadikan awal kali dakwah engkau kepada mereka yang keadaan mereka mayoritasnya ahlul kitab agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala ini dalam hak untuk diibadahi. Ingat tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Jadi sekali lagi istilah tauhid ini istilah yang syar'i ada di dalam syariat ini datang dalam hadis. Hadis siapa? Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Kemudian wa huwa ayat tauhid salasatu anwa. Dan tauhid ini ada tiga jenis. Kama ulima dzalika bil istiqra'i wat tatabbu'. Sebagaimana diketahui pembagian tauhid menjadi tiga ini berdasarkan istiqra wa tatabbu', dari membaca dalil-dalil yang ada ya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, tatabbu', menelusurinya, kemudian didapatkan ya kesimpulan bahwa tauhid itu ada tiga jenis. Tiga jenis tauhid tersebut bisa kita temukan dalam surat Al-Fatihah. Termasuk di dalam surat Al-Fatihah ada jenis tauhid yang keempat yang kaitannya dengan tauhid Rasul. Jadi silakan dan tauhid mutabah. Adapun tiga jenis tauhid di sini ini terkait dengan tauhidullah. Ya. Kemudian juga di dalam ayat surat Maryam, ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbu samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Mana satu ayat ini? Ayat yang mencakup tiga jenis tauhidullah. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma ini tauhid ar-rububiyah, kemudian fa'budhu wastabir li'ibadati ini tauhid al-uluhiyah, hal ta'lamu lahu samia tauhid al-asma was sifat. Wa ba'du al-ulama yaj'aluhu munqasiman ila naw'ain. Sebagian ulama membagi tauhid ini dalam dua jenis tauhid. Wala musyahata fi dzalik, dan tidak ada masalah dalam hal ini, jadi bukan sesuatu yang perlu untuk diperdebatkan panjang. Kenapa? Falladhi yaj'aluhu naw'aini kal 'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah wa ghairihi yaj'alu tauhid ar-rububiyyati wa tauhid al-asma'i was sifat naw'an wahidan. Karena sungguhnya para ulama yang menjadikan tauhid hanya dua jenis saja, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan selainnya, ya, menjadikan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat ke dalam satu jenis tauhid. Wa yusammihima tauhid al-ma'rifati wal-itsbat. Di mana beliau menamai dua jenis tauhid ini, yakni tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat, dengan tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tauhid di dalam pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penetapan terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi, tauhid al-ma'rifah wal isbat mencakup di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wasifat. Kemudian wasani, jenis yang kedua yang disebutkan para ulama yang membagi tauhid menjadi dua saja, adalah tauhid at-talabi wal qasdi. Tauhid yang terkait dengan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya dan yang dituji oleh hamba-Nya dengan perbuatan mereka. Yang dituji oleh hamba-Nya dengan perbuatan mereka. Wa huwa tauhidul ilahiyah wal ibadah. Di mana yang dimaksud dengan tauhid at-talab wal qasd inilah tauhid uluhiyah atau ilahiyah, tauhid ibadah. Ya. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam yakni perbuatan hamba-hamba Allah, ya, dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, ya, bahwa tidak ada bedanya dari sisi kandungan, ya, jenis tauhid antara para ulama yang membagi menjadi dua ataupun menjadi tiga. Ya. Adapun jenis tauhid yang dikenal dengan tauhid hakimiyah, ya, yang dimunculkan oleh kelompok hizbiyun dari kalangan takfiriyin, tauhid ini, ya, sesungguhnya yang diserahkan tauhid hakimiyah masuk dalam cakupan tauhid ar-rububiyah ataupun dalam al-asma was-sifat. Ya. Dan ini pembagian tauhid ada tauhid hakimiyah, sesuatu yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Tujuan mereka dengan disendirikan tauhid hakimiyah, yakni mereka hizbiyin mengkhususkan tauhid hakimiyah untuk mengkafirkan para ulama, mengkafirkan para hukam, pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dikatakan di sini, wal maqsudu annahu la budda min ijtima'i hadhihi al-anwa'i kulliha. Maksud dari tujuan penyebutan atau pembahasan dengan tiga jenis tauhid ini, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat, atau dengan istilah yang lain yang disebutkan Ibnu Qayyim, tauhid al-ma'rifah wal-ikhbat wa tauhid talab wal-qasd, yakni suatu perkara yang harus terkumpul pada diri seorang tiga jenis tauhid tersebut. Ya, untuk dikatakan dia sebagai seorang muslim. Dia harus meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Fala yuhkamu bi islami ahadin hatta tajtami'a fi hadhihi al-anwa'. Sehingga tidaklah dihukumi seorang di atas Islam, yakni sebagai seorang muslim, sampai terkumpul pada dirinya tiga jenis tauhid tersebut seluruhnya. Jenis-jenis tauhid ini seluruhnya. La yakfi wahidun minha anil akhar, tidak cukup hanya satu saja dari jenis-jenis tauhid yang ada ini. Misalnya seorang hanya meyakini kemahesaan Allah dalam rububiyahnya, dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim, karena orang-orang musyrikin Makkah juga meyakini masalah ini. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka sebagai orang-orang musyrik kafir. Lakin apalagi yang tidak meyakini adanya Allah. Ya, ini lebih kufur daripada orang-orang musyrikin Makkah. Bal hiya mutalazimatun muqtadiyatun lil amali biha zahiran wa batinan. Bahkan, ya, seluruh dari jenis tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat adalah, ya, perkaranya mutalazimah, saling mengharuskan, menuntut, muqtadiyah, saling berkonsekuensi, ya, lil amali biha, untuk adanya realisasi amalan terhadapnya. Seorang yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya, seorang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, maka dia berkonsekuensi harus menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang dia ibadahi. Yang ini tidak cukup hanya sebatas keyakinan, harus diwujudkan dalam peribadatan, pengesaan ibadah. Zahiran wa batinan, secara lahir yang nampak dengan mata maupun batinan yang tersembunyi. Ini mukaddimah pembagian jenis-jenis tauhid. Insyaallah akan kita masuk rinciannya pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.